Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlaqihim lan iku setengah saking budi pekertinipun para ulama salaf. Iza alimu tatkala semerep sinten para ulama salaf bil para ini ing pira-pira kremah tatondo-tondo. Agama ikhlasiman ing ora enenge ikhlasing wong ya ta'allamu kang dibina wong mindhum saking salaf. Al ilma ing ilmu. Ayu dawimu yen to nganggaken sapa salaf malah taklimihi ing atase lemulang tiyang kang dibinau ingkang boten ikhlas kula wau. Neng walakin ya tawajjahu tetapi madhep sapa ulama salaf ilallahi taala data Allah taala pidungake ndem dungakne lau dateng santrine sing nakal lau. Santri lan mondok niate ndak golek ilmu. Yo. Disuwunake di samping diwulang, nambah niku dadi iku anu ya kudu sabar ngoten niku. Yang padahal niku jatine upama santri niku estu-estu nggatekne piwulange guru bakale sing penak awake dhewe. Sumarep santri ingkang boten ikhlas. Dadi krana-krana asalipun ngaji krana wedi pengurus, wedi Pak Yai mboten ikhlas ing ati aku guk ngomah lunga guk ngomah tak bibina ilmu sehingga aku ngerti tenan gak kok ngono. Tetep diulang walakin ya tawajjuh tapi madhep sinten para ulama salaf ilallah datang Allah taala pidungane ndungane lalu datang santri ini yang dibina mboten ikhlas kula bi islahin niati kelawan bagus niat ya Allah saman paring petunjuk lari-lari niku. Payu jaruna mongko den ganjar sapa hum para ulama salaf wa yahu lan tiyang kang dibina wong wau. Walaya turkuna ndak ninggal sapa ulama salaf taklima mulang santri ingkang mboten ikhlas kula wau tetep diulang mawon. Faina dalika mongko temen setune mengkono ndak ninggal lemulang iku bimura disange kang dipun kersakaken Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sarek niku kang duweni sarek lek sarmi kene pinten. Badalika dene utawa mengkono-mengkono tetepipun mulang lian lang ilmu kon temen setune ilmu iku yuk malu ditangguhne napa ilmu li amreni krana perkawis kalih. Setunggal lil ngamali bih krono diamalne saman sekolah saman ngrungokne ngaji pun saman nggih namung ngopo lho niku ndak rugi saman saman amalne wis lunga gok ngomah kok siji krono arah diamalne nomor loro wali ikhya syariati bih niku lho kan. Murid-murid syariate jeng Nabi melakno pun saman rubah-rubah waktu sholat ya saman rubah. Ini saman dulu jadwal itu. Nggih mboten no puas awale waktu no orang tengah-tengah. Saman sadar, saman mondok tujuan sampean ngilangi kebuduhan. Golek ridane Allah, murid-murid agama Islam. Saringate Islam dijajal tenan wektune salat. Karena sebagian tanda-tandane wong mukmin ngene iku migatekne marang salate. Bali kiai saringati ini lho nomor kali pun krana arah ngurip-ngurip saringat. Dadi mboten isane-isane bih. Saiki kaya gawe pondok Pak Kiai kaya Pak Kurang nggih ngono lho kan. Lestari ning syariat. Dadi pasoki bu mongko te wong kang duweni ilmu iku makjurun den ganjar ngala kuli halin ngatasé saben-saben tingkah ima ajrun kamilan ana kalane ganjaran kang sempurna au ajrun naqisan to ganjaran kang suda. Bakot kana teman-teman mon wonten sinten Sayyidi Ali Al-Hawas, Sayyid Ali Al-Hawas rahimahullah. Nyakulo ngendika sinten Sayyid Ngali mamin hamili ilmin ora ana wong kang nggawa ilmu ila wa kejaba wong kang nggawa ilmu iku ya malu ngamalne bi lan ilmu. Apan wong kedungan ilmu ngamalne ilmu nek apa ora ya ora. Walau pihak nafsi senajan hake awake dhewe. Ida ita kabar tetkala nusun-nusun sapa wong kang berilmu al ma'asi duraka. Lianau kromo kang berilmu iku ya tugu gelem mertobat karena roh aku iki dosa kudu mertobat. Sebab ilmune. Wayan jamulan getun sapa wong kang berilmu ingkang nindakaken dosa kala wau ida wako ngatat kala tumiba sapa wong kang duwe ilmu bae dalam duraka. Ora kok saenake mendina sego jangan gitu nglakoni duraka ora sadar. Apa ndak kuat mati sadar lah aku jane dosa ngene iki. Terus mertobat ora dingi sego jangan apik digelek-elek digapi diolak-alik ora kok ngono. Aja hukum saman atur saman manut aturan hukum itu lho santri. Saman pun atur hukum, saman kudu sadar diatur hukum. Walau lang ilmu, lamun ora wujud tomong ilmu ne wong bil hukume iklan hukume mah tanda mongko ndak oleh petunjuk sapa wong liko ninggali kang krana aneh mengkono-mengkono wong kang lakoni duraka dan ban dosa lek ndak berilmu dosa rumangsane ora apa-apa. Yenun sewu menderane nyromoh e cara nang sulan topek nek wedi nglakoni zina tuku jaran nika tuku kemar wedok nika didelikne nang kamar ngene lha niku wong bodho niku ngene lho padahal padha hukume ngumpuli jaran wedok karo ngumpuli wong padha karepe sing didusal kuwi zina karo wong ndak ngerti tuku kemar wedok ae niku sampean tak mung darani nyeroma niku mboten iki rugi nih wong bodho nang mriku wau. Ngono lho kan? Malah tabah ndak mertobat sapa mincang dosa ora rumangsa dosa kok. Pakot ngamilang lakone sapa wong haza iki bingilmi klan ilmune wong mintil kisiate saking mengkono arah-arah wa ingkana senajan ana sapa wong. Wa ingkana lamun sapa iku manwa itaka bakang nusun-nusun wong almaas ya duraka lam nyamal ndak nglakone wong bi ilmi kang ilmu wong ala mustalahin nas mustalahe cinna ala mustalahin nas ing atase bagus menungso papa mengko paham sampean pangalimu mongko te wong alim iku napingun manpangati pangilmu mongko tengelmu iku napi pun manfaati lisa gupi tumor pongkang bening ngelmu nyelamet nih ngeten kan ala kulih halin ngata sesah bensah benting kah nopo mawon turu sama ngel diwi Imam Ghazali kat mulai tangi turu sama diatur arep nuwun sewu wudu disik tangane disuwi terus kuamben jogo kesehatane dijagi wis sembarange ben jane ngoten lho. Lah te pas yang tenan. Palamnya jal dak laran-laran apa ngemu kuli ing sandin ngelmune saben-saben manusa iku aktoro luwih akeh min ngamali katimbang ngamali. Ngelmune pun nuwun sewu paribasane pun sak tompo sing diamali namung sak cingkir paribasane umumipun pe kuli wong sering mekaten kok saben-saben manusa. Cara ning ati ayo wak mal walau bengasih kasih akati ya senajan sak kabeh to kang lakonono senajan sak perpuluhan kaya zakat lho bahasane alhamdulillah kabeh puji kula kagungane Allah Rabbil alamin kamangarane walam kabeh muridipun sabar nek sampean duwe murid sabar nek sing nakal didongakne kalau dituturi sepisan pindho ping telu ditazir dikapokne. Murati pun yang beriku terus dikai petunjuk pengarahan namin akhlak iman iku setengah saking budi pekertini pun para ulama salaf radhiyallahu anhum kasratu adabim akai toto kramanipun para ulama salaf paman sartani guru alam aum kang mulang sapa guru marang ulama salaf. Karo gurune taat, karo pengurus taat, ngoten lho, sampean dadi santri kepengin dadi santri sing oleh ganjaran. Niku lho. Akeh tata kramane wong santri ma'aman sartane wong, alamam kang mulang. Suratan sak surat ayat, sak surat Quran au ayatan atau namung sak ayat dinal Qurani saking Quran ngajeni. Bahu mutawi ulama salaf atpalun sik cilik-cilik. Sik cilike tau bibinau, ngoten kan? Tau njaluk waras sampean teng Bersdianto sepuh mriko. Bareng sampean mondok walim sampai dadi menteri agama. Sampean ikuti takdim pun wah kok saiki menteri agama kiai sampean numpak Sweden gila kiaine liwat ana wong tweet ngebel lha yo santri gemblung niku sampean ta men. Nah ngonten lek santri biyen mboten ngoten medun. Roh guru biyen tau mulang aku sak surat wae sak surat sak ayat tau ndak. Lek santri santen ngoten lek santri gemblung ini kok bareng wis dhek dadi menteri agama kiyaine nonton kebun nonton beli pon kuit di santri gemblung pun tinggu nonton di gunaman roh dewe deneng macane pun guru niku kok duwe tujuan santri ku kaya dene layangan si digeret arak-arakan iso santri ku luwih dhuwur katimbang awak eneng lek wis dhuwur aja lali aja ndak duwe tata krama. Dari santri nuwun sewu dadi kene bisa mawon wis wis karo gurune lali ya aja wong ulama sen dadi menteri agamawan paribasane lho ndak lali kok karo ora hormat gurune sik dadi kene bisa mawon wis lali aku tau diundang wacirana oleh berkat to sampean pun lali aja bedane teng mriku. Lha niki sampean gawe tersambat terserah. Sampean kepengin roh lakune wong sama salep ngeten apa sing kepengin sing bocah niku celintisan niku ngoten lho. Dadi cerane celintisan dadi kiai celintisan ngoten ya. Wa humu tae para ulama salep iku atmalun sik cilik-cilik sik bocah biyen. Tau diulang Pak Yai kono sak ayat utawa sak surat. Kalau saya kelingan orang yang campur darat ini guru kula Mbah Sodikun, Mbah Neku Haji Umar, Mbah Haji Zen, Haji Pamuh ini. Palam ya zanda, leren-leren sopa akadum salah sujin ulama salat iku ya tak ada dung wetoto kromo. Ma'aman sartane wong ngalama kang mulang sopa wong ing ulama salat jaman si cilik. Asura tak sak surat Quran awil ayat tak sak ayat saking Quran awil bab atau sak bab saking hukum apa wudu apa salat aja bedigasan ndak di aturan lek kepengin dadi wong sing mulya munggo Allah awil bab atau sabab minal ilmi saking ilmu kata annahu ing temen setune salah satunggalipun ulama salaf paranipun teng akad. Layak biru ndak kuasa nyamuru liwat sopo akad alai ngatasi guru ne rokiban ngale numpak le liwat guru ne dia numpak erek ini yani, dudu santri lek santri tenan medun assalamualaikum ngoten kan ora cukup teng pundi aman ngurus-ngurus teng napa ajengan arep tuku lombok apa ya santen ora usah tangkok cukup assalamualaikum cukup niku santri tenan. Orang saya tak tahu di benar-benar tak tahu kelabak belajar dari santri sing tenang kalau belajar ya iya sing ya orang tenang nggih sampean delok lakune ulama salaf ngeten iki titik-titik orang saya tak tahu di orang pula ayun ya ora kadung mlaku cethok biasa ten napa assalamualaikum cukup wis ngerti ya sampean. Kata anahi ke teman satu ini salah satu gale ulama salaf layak biru ndak kuasa yamuru liwat ngale ngatasi gurune biyen lho lho rakiban kae numpak sampan terus ngale konjen cilik diulang sak ruko apa pinten nonton terus sampan sekolah dhuwur sampai dentri mantri agama lho lho sampean liwat cetuk kiai sampean nuntun wedhus apa nuntun sampe apa nuntun sampean numpak kendaraan nonton. Lek ulama salaf ndak mantul numpak nggih mandhap niku lho. Layak biru ya muru ali rodiban mungkin sama ndak paham. Cetuk gurune mandhap lek numpak. Assalamualaikum. Ampun. Selamat. Walaya tazawaju ndak wani ngrabi. Sopo ulama salaf niku wau lau marang gurunipun mutlakotan ing bojo kang dipun talak ndak wani ngrabi bekas bojone gurune. Lah saiki biasa nganggur kok niku ya ngene. Timbang nganggur model wis jane nang tata krama lak ngene. Ndak wani lek ulama salam biyen. Niku sakniki dadi wis iso dadi wali ritak ndak wani. Guru sampean biasa ritak sampean dadi wali terus sampean guru sampean mati bojone ning mboten mantun sampean ngrabi lek sampean kenggonan ngelmu sing manfaat. Walaya tazawaju lau mutlaqatan walau niku lho sora senajan dadi sapa santri ulama salaf sik bocah kala wau diwulang mimasayi kilisom bae dadi wis dadi guru ning guru. Wa mimasayi kitorik pun kondang kewaliane pun ndak wani. Ora kok malah aku sing wani. Sapa to bojonan sapa kok wani. Wis, lek omong ngono, tak gelem tak rabine aku sing wani. Ya niku gemblung ning sampean ta apa ngene iku. Ndak duwe aturan tenan. Aduh dhewe. Bamen jumlah ti adabiyin lan iku setengah saking jumlah tata kramane pun ulama salaf mangau nyartane gurune. Edon kalih malih ibtikaduhu sowanipun para ulama salaf dateng gurune bil hadaya bareng wis piyambakipun dados tiyang sowan nggene gurune niku mboten kok bil hadaya kanggo acah sora sampean ya ampun niku palem apa wages pati lan sandangane pakaian lha kedhe guru maksudipun nggih hormat bali ngali kadhewe bathe guru. Waman nan wong ya luzu kang manggon bing guru ikroman krana arah moyane lahu marang guru tujuanipun matur nuwun senajan biyen nang api tali aku biyen disampi tali nang kono kuwi ya sik dadi guru agama wis lali melintil ya apa maka zalika kaya mengkono-mengkono lakune ulama salaf min akhlaki mikusta saking lakune pun para ulama salaf ngadamul bukli mboten entenipun cetil ngalal pakih ngatasi mulang to ngatasi wong kang mulang kan alladzi ya'limu kang mulang sawo pakih atmalau ing anak-anake bocah-bocah Al-Qur'an ing Qur'an. Nek anake diulang ngaji wong lho sampean biyen sampean sak rukuk niku lho carane sak rukuk niku sak dijit carane sak rukuk niku 100 dinar dikirimne nang sing mulang nek biyen nek sakniki njenengan ndak ngono duwe tata krama wonten tok ampun ora ngono retak dewa tata krama aja udal-udul nah niku tok belajar budi pekerti sing apik. Biyen ngeten iki sampean sumarep. Bakal dalika kaya mengkono lakune ulama salaf min akhlaki miku saking budi pekertine ulama salaf ngadamul bukti ndene ngecetil ngalap pagi ngatasi wong kang mulang. Alati ya Allah yo alim kang mulang sapa pake atmalum ing bocah-bocah ulama salaf. Al-Qur'an ing Qur'an mulang-mulang anak-anak ini lho. Walaya staksiruna ndak milang-milang akeh ulama salaf ngale ngatasi bareng kang diaturne sean siwi-jiwi ndak belas ndak iman nyak tu nau kang aweh sapa ulama salaf ing pakih lau marang wong kang mulang anak-anake minadinya saking donya pun napa mawon mboten iman. Lho senajan ndak ngono ndiyo tata krama sing apik, pun lek wis dadi wong malah dadi wong. Sik kiai desa wonten mawon wis ndak duwe tata krama aja. Pakot hukia teman-teman dan ceritakan ane bini Abi Zaidil Kiruni saking Syekh Ibnu Abi Zaidil Kiruni sebagai bi risalah kang dene kitab risalah anau teman satu ne Abi Yazid iku apa atur-atur aweh sinten Abu Yazid paki ha walatihi wong kang mulang putranipun Abi Yazid lima kontining perkoro alamau kang mulang sopo takih dumateng kutani pun kisban sa'rukuk dari Quran aman kisip mah bingung sa'rukuk lho minal Quran saking Quran sing mulang niku miata ditikai satu dinar mboten nawung niki kan aman taklima lagi ngoten Sayyidina Ali pun dawuh lakot hako ayuhda ilaihi karomatan di taklimi karpin wakidin al-budir hami Sayyidina Ali maksudnya sakurup isya udir ham ro'aitu ahang kol hak kol mu'alimi wa aujabau kibdon ala kulli muslimi lek dalem ning taklim Sayyidina Ali laqad haqqa ayyuhda ilaihi karomatan li taklimi karpin wadidin albudirhami mulang kurup siji sewu dirham ndak ngono retak kang santri ndio tata krama saman amalne saman estu-estu golek ilmu ngoten lho dadi wong saleh sing berilmu manfaat niku pun marem pun gendharane wau kena ora kok ngenehi sampean dididhai lakune ulama mbiyen ngoten ora ngono saman sing duwe tata krama saman duwe idam-idaman dadi wong sing saleh sing keparingan ilmu sing manfaat donya akhir lek dadi wong saman dadi wong mulya tenan aja lali. Mbak kodhah gara-gara kono wis wangtane wae wis. Bapak kuntu teman-teman ana sapa ingsun maron liwat. Ingsun sinten niku? Abdul Wahab Saroni sing ngarang kitab niki, ngoten lho. Aman lali mangke. Domir mutakalim sing wonten mriki paranipun dateng Abdul Wahab Saroni. Bakot kuntu teman-teman ana sapa ingsun Abdul Wahab Saroni maron liwat yauman setunggal wekdal mah Syekh Syamsuddin Adimyati sampane Syekh Syamsuddin Dinyati rahimallah paroa mongko pirsa sinten Syekh niku mau asaiku Syekh weruh rajulan wong lanang ama kang buta takudu kang nuntun ing tiyang kang buta sinten ibnatu anak wadonipun Syekh Abdul Wahab Saroni sumerep Syekh Syamsuddin piyambake numpak mandhap saking kendaraan cetuk enten tiang wuta dituntun anak wadonipun panazala tumurun sinten asaiku Syekh Syamsuddin min ngaladhabati saking kendaraanipun wakobalan utup sinten Syekh Syamsuddin jado astanipun tiang kang wuta kala wau wa masaha lho mboten lumampah piyambakipun mboten lumampah bareng ngentosi jadi mandap guru nembien tawilan kalih dangu didentosi tindakipun guru nembien palamaro jangan sumangsane wangsul sinten Syekh Syamsuddin saal tuhu takon sinten kulo dumateng Syekh Syamsuddin ngandu saking perkaranipun priantun ingkang wuta kok jenengan lajeng mandap lajeng saman cucup astanipun niko sinten lho jeneng Syekh Syamsuddin pakolan jawab Syekh Syamsuddin hada rajulun korok tualih niku sien tau mulang kulo jaman kulo sik bucah hada menikot yang kamu topis lupu wau rajulun wong priantun korok tu tau mulang kulo ngale nga tau kulo tau temeriku diulang riku ana sobi kulo sik bucah Diulang saya siji-iji nal Qurani saking Quran palaqa diru mongko mboten kuwasa kula. Amuru liwat kula ngelehi nglancangi dhateng guru kula niku ana ta kula rakibun malah-malah kula numpak. Mana saya Pak Samsudin Al-Matkur sartane saya Samsudin kang tinutur kana wonten kot utam nal wa piyambakipun kedudukanipun dhuwur. Cara sane iki Menteri Agama kan. Kot apa minal jahi saya kagungan wal itikoti wal ngilmi wal solasi indal muluk. Jadi punggawane sang ratu paman mongko wong dunaung sak lintuni pun niku malam naron beten sumur kulo panjenengan pun Abdullah Sa'roni akad dan wong suci uto kang diparingi peparing mislau padani pun sesanjutin mikroni saking konco-konco beten enten keunggulanipun. Semerep gurunipun mandat saking kendaraanipun nucup dan tanganipun piyambakipun lajeng mendel ngantosi mlampahi gurune. Harane mboten gara-gara penumpak weda gara-gara pun mboten an ahlil adab saking ahli tata krama mboten enten kados panjang priantun rumiyin ingkang agung tata kramane. Melaturakan mbah dem niku teng lare cilik nggih basa. Niku lek sing dak ngerti, tuwa kok basa mandalmu lan tata krama. Mbah ya saran nggih basa kene cah cilik. Abah Habib Ahmad e ngoten. Sing tata krama, ngoten lho kan. Belajar cilik, belajar aja belajar nakal kowe rugi. Belajar usaha dadi bocah sing apik. Malam kula tur weruh sampean zalika makaten. Pekertinipun para ulama rumiyin wekta di kulaturi manut sampean lho samanut kenek niku. Manut lanut Kartolo. Sing dinut Kartolo, Pak Lampir. Grandong. Wekta di manut sampean bim ing lakune ulama salah, lek sik dadi santri piye ya kados makaten kula. Lah mun dadi piantun terus mundi walhamdulillah rabbil alamin. Wa min akhlaqi man niku setengah saking budi pekertinipun para ulama salaf tapa kondu nufusihim. Niti-niti pribadinipun kula sakate aku mengke subuh jan jamene meng tak nggih apa, sakmene tak nggih apa. Ngoten lho. Kanca-kanca sekolah pun lebih jani. Jadwalane jam jadwal piyambak. Jam sakmene teko jam sakmene tak nggih maca Quran, sakmene tak nggih sinau umum, ngene tak nggih sinau sekolah madrasah lho. Jadwalan dhewe ngene tak nggih istirahat. Nah, kene aja belajar dadi jagoan. Senakal enggak eneng kene-kene. Tapaku dinupusin niti-niti ini pribadi ini pun para ulama salaf pula sangatin saben-saben mongsol yak ruju sakit liuk riju. Dia pun ngedalakan para ulama salaf minda saking saben mongsol sipatil munafikin sakit lek liuk riju ngetokne lek liak ruju dirampun metu minda saking nupus sopo sipatul kenging. Tersah saman anggit nopo saman tarkepie. Wayat kulu saged wayut kilu ngelebuakan ulama salaf ya wonten ing ati sifatil mukminin ing sifate wong mukmin lianha konto mesutune sifat iku ngajua sebalike munafik apa mukmin lek ndak kangguna sifate mukmin pasti kangguna sifate munafik pamin jumlah sifatil mukmin wong kowe iku setengah saking jumlah sifate wong mukmin sampean delok dhewe awak sampean. Aku iki kanggonan sipate munafik apa men delok dhewe. Ma perkara zakaru kang nutur ing dawuh sinten Allah taala pi kitab bi wonten kitab Allah Aziz kang mulya bi kali kan pandikane Allah Azza wa mulya Allah wa jalla agung Allah. Rupane dawuh at-taibunal abidunal hamiduna sa'ikuna raji'una sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Niku sebagian ahli tobat, ahli ibadah, ahli muji, ahli rupa, ahli sujud. Ajak-ajak nang kaapian, nyegah nang kemungkaran, tansah ngreksa marang pira-pira hukume Allah, pelanggarane Allah. Si pantai mukmin. Sing wonten surat napa niku? Wonten surat tobat. Surat tobat ayat 112. Sing niku surat tobat ayat 112. Wa minha lan usaha saking sipate mukmin qaulu ta'ala pandikane Allah taala qad aflakal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khasiun. Sholate kan. Teman-teman bedo sapa wong mukmin rupane alladzina sing jeneng wong mukmin wong akeh hum ta'ala fi sholatin dem sholate khasiun padha khusyuk. Lek salat padha khusyuk. Saman delok dhewe. Surat mukmin niku. Banah wauma padanipun dawuh niku wau. Amin sipatil mukmin banah wauma kan. Bayane minal ayati saking pira-pira ayat babil kadis ing dalam kadis selayu minu ndak keparingan iman sampurna sapa kadukun suci nira kabeh katayoki bae nggo demen sapa akat ngaki marang sedulur akat maperkara yoki bukan demen sapa akal nasi marang pribadine akat babil kadis nakor ing dalam kadis sang meneh layu minu akadukum ndak bakal manjing iman sempurna keparingan iman sampurna suci nira kabeh hata yo amene yo ngrasa aman sapa jaruh tanggane wong sampean iso bungahne tangga aja sampean dadi gilane tangga la yumin wa katukum kata yo amin ajaruhu bawa ikohu ing pira-pira eleke tangga apa suara sampean apa tingkah laku sampean kan belajar enten Mukhtar Nabawi enten wajibanipun muslim dateng tangga muslim dateng muslim muslim dateng tangga iki enten Mukhtar Nabawi goleki apa wajibanku nang tangga lek teko omah layu minu akadukum kata yu aminan iku ngrasa aman enten tangga sampean ndak was-was ndak gelo apa krana swara sampean apa bubuatan sampean bawae kau ing alane wong kalu matur sahabat sama bawae kau ya Rasulullah napa nggih alanipun kala ndika Kanjeng Rasul wasuhu mbawure wong mbadulmu nganyayane wong marang tangga padha lenganya nganggo swara ucapan lan perbuatan. Sing dikane ya apa badane, apa bandane, apa kaprawirane. Bakana Amirul Mukminin wonten sinten ratune wong mukmin rupanipun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saku paring dawuh Sayyidina Umar idaraitu munizatu. Zahutu kan. Tak kala weruh sampean ing kula yaitu nyeleweng kula kan ngani tarik saking kebenaran dalan lek sampean roh kula nyeleweng ya paku muni kok aturin jejegne sampean dateng kula sampean elingne kula wong sikune kok aturi muturi bagus sampean dateng kula sampean elingne wong kula manungsa lek lali lek mboten jejeg sampean elingaken. Ini Sayyidina Umar kan santri. Jadi nuwun sewu sing penting lengelingne nganggo dalil sing pasti. Dalil sing kuat. Cara Qur'ane ayat nopo, surat nopo, ayat nomor pinten, hadise nopo, mendhet saking hadis nopo, kitab nopo, sampean duduhne ngoten, sampean diduduhe sampean kudu sadar lek jarene anu kok nek mboten kangge. Berdasarkan hadis Wong pernah Sayyidina Umar iku dawuh kalau aku ki nyeleweng sampean beneng nggih kanca-kanca. Ini Sayyidina Umar. Nah, saya sama benernya ini sebiji banyak roh nyelewengnya tenang aja seudan Ciro Setiang ngomong gini-gini lah Ciro Setiang gak boleh sama roh tenang banyak kawan tanahnya pun tiang kalau nyeleweng tenang saking dalan gecet saking dalan syariat Islam sama roh dewe sama neleng nih gak segan-segan malah matur nuwun. Painal mukmin ala yakuno ila nasihon sing diarani wong mukmin iku wong sing tansah gelem ngelingne kebagusan. Painal mukmin mongko setune wong mukmin iku layakuno ndak ana mukmin ila nasihon kejaba nuturi bagus ya akhir marang dulure mukmin sing kliru lek pancen kliru tenan. Lek jarene wong nomon ngene lha wis sampean sudan orang kuat saman sakit digebuki sampean malah digebuki diwalik saman penghinaan dari perkara sampean neng lek pancen saman roh nuwun sewu Pak saman upame kula eling ne napa saman kersula saman takone ngoto boten Mas napa nggih menjenan ngeten iki mboten nggih lepat mboten napa-napa niku lek piyambake pun gunane hukum Allah mboten malah matur nuwun nggih Kang matur tenung kan? Bakana Malik bin Dinar ngendika sinten sinten Malik bin Dinar rahimallahu yaqulu ngendika sinten Malik bin Dinar lawan abatala mono cukup lil munafikin tumar pemunafik apa adenabun pira-pira maknane de buntut nek manung muridne anggota atau pengikut mawa jaja mongko ndak nemu sapa mukminun wong wae ardo ning bumi yang suna lumaku mukmin kale ngatasi kuwi kebeken wong munafik apa mate tak wonten namane kuwi ndak iso mlaku munafik sing ngene lek kasra diem krono akeh munafik makana wonten sinten Hudzaifah tu Hudzaifah radhiyallahu anhu yang kelundika sinten Hudzaifah kana ana sapa rajulu wong lanang ya takalamu ngucap bil kalimatil waqidah kalimat siji ala anti rasul zaman sugengipun jeng rasul sallallahu payasiru mongko nuli dadi biya apa biya kalimat dadi iku menapikon dadi munafik bias sak kalimat kalau kan. Wah ini teman setan yang sun lah semau hanya tengen rungok akan kau pensun yang kalimah siji minah hadikun tangking sui jinero kape bilma jisil wakit yang dalam sepulungan ngasro marot yang sepuluh ambalan bahwa tewang akan niku layantai dangu mangsa nilek niku mau perbuatan munafik lah krono ngucap nih kalimah kalau kapil kadisi lah niku yang dalam hadis sing siji kate sampean pun roh alamate munafik lek omong goro janji-janji seloyo dipercaya cidro lek bantah-bantahan niku lacut gabul arep bangun manku nampi pawa munafikun mukdin munafik murni ida kadasa kadzaba wa ida wa'ada niku arek kala janji-janji kono cuk yang baik pun cidro iku minah janji-janji napa ni seloyo kolapa wa idza utu minah kona wa idza kosomo pajaro lek teng mriki al munafiku utai munafik himatu sejane munafik iku petuami wasorop namung masalah donya umben-umben karo mangan pikirannya tentang mereka bahwa soleh ini aku pun wis gak merdulek nih wal mu'minu teh wong mu'min himatu teh sejane mu'min iku pisyamin dalam poso wa sholat ilansah makana Umar bin Abdul Aziz wonten Umar bin Abdul Aziz rahimallah ya aku lu ngendika Umar bin Abdul Aziz kutul mukmin fi qalbihi kekuatane wong mukmin iku ing dalam ati wa kutul kafir kekuatane wong kafir wa munafik munafik fi yadihi ing dalam awake to tangane buadane awake pun wong mukmin kuru-kuru ning atine lemu bakana hatimul asom rahimallahu yaqulu ndika hatimul asom Min ngalamatil mukmin iku setengah saking tondo-tondone mukmin aya pala yen to nglakoni mukmin atau ngati ngamal sae. Wa ma dzalika satane nglakoni sae yapki nangis sinten mukmin. Ya ora ono nangis ketok anu matine. Insyaallah aku kejaman sakmono ya. Saka sakmene diterima ponda. Umpama aku putus asa yo piye. Lek gak diterima wong gak masalah. Amin ngalamatil munafik kosok bangsulipun tondo-tondone munafik ayang silang amala lali datang amal sae. Sumayat kaku mongko akeh guyune. Akeh laline akhirate. Wis rampung napa pandikane pun para ulama salaf. Palam kula atur ngertos sampean Kang Santri zalika mekaten kang kasebate ngajeng kala wau yati sederek kula kanca santri wapati sulaturi niti-niti sampean. Cobi sampean tingali wonten pribadi sampean nenten napa mboten budi pekertinipun para ulama salaf kat mulai awal sehingga teka niki. Nah, batis sulaturi niti-niti sampean nafsaka pribadi sampean piyambak kobla mautika sak dereng pejah sampean. Lek dereng enten babaki kulaturi nangisi sampean ngale datang awak sampean dewi terus arep dadi apa? In wajadta lamun nemu sampean piye wonten sakjroning awak sampean akhlakul munafikin. Ing pitro-pitro pekertine munafik ndak kaya pekertine ulama salaf kosok wangsulipun. Lah ndak kaya ulama salaf nggih kaya pekerti munafik. Maksir kuatur ngakeh-ngakehne sampean Kang Santri minal istighfar. Seng tansah maca istighfar nyuwun pangapura dhateng Allah. Walhamdulillah takabeng puji gule kagungane Allah Rabbil alamin. Amin akhlaki maniku setengah saking budi pekertinipun para ulama salaf. Takdimu amalil akhirati dinginaken ngamal akhirat daiman langgeng ket bocah kan. Ket belajar bocah ngeten iki sampai sampean rumah tangga duwe anak. Mungkin rabi leren aja. Ngala amali dunia ngerekne ngamadun dise akhirate payu kodaimu mongkon dinginaken sapa akadum salah setunggalipun ulama salaf wiridau wiridanipun baca salat subuh salat subuh biasane maca Quran nih maca Quran bareng ana nyambut gawe. Lho. Takdimu amalil akhirat dise amal akhirate. Biasanya aku bersalat subuh maca Quran sak rukuk rong rukuk telung rukuk nggih terus sampai tuwek. Selagi sampean sik kuat, umpung sik kuat. Lek sing ngalami ndak kuat baca salat subuh sampai salat subuh ngala sairi Muhammadi ngerek nih sekeri-kerine perkara kang wigati masalah donyawi keri dhisik salat subuhe terus wiridane nopo baca salat subuh kebiasane maca nopo. Kama kaya dene perkara ya takut dama. Ya takut damu kang dingenaken sapa sih ulama salaf niku salah satunggalipun ulama salaf atah jauta yang salat tahajud pilailatil bari date ndelok ingkang adem ngalah naumihi ngalah. Nih ngapasi turun yo adem kaya napa? Tangi piambak tahajud. Niku sifate mukmin. Tata japa junubuhum. Anil maudhi yad'una rabbahum khaufan wa tama'an bami marzaqna yumpikun di samping kala wingi karo sujadan ditanjab ditambahi sipate wong mukmin sebagian benggang saka nggon turune salat tatajaba junubu manil maudhi bar salat yad'una rabbun marang pangeran khaufan wa tama'an wedi siksane Allah ngarep-arep rahmate Allah rintih-rintih niku. Terus esuk lek duwe rezeki bami marozat lan yumpikun sebagian rezekine disedakohne tangi judul sedakoh ora ketang sanggehi ora ketang undi-undi sitok pun saman lokne pun ngoten niku laku. Lek sepisan pindho ndak laku. Laku ngoten niku pun sak jegi urip pun ngoten niku pun tangi judul eneng telo diwene telo eneng apa niku. Bami marozat lan yumpikun. Tenan kan santri. Kaya iso ngonek ini sama ndak marah tak ini. Kama kaya dening keterangan ya takodamu dinginakan sopa akad atah dahuda atah hajudah sholat tahajud pilailatil baridati doang ikang adem ala nomihi ngalahne turune akad tak tahli kapil nongisong sore kembul dibuang kembule budal tahajud wala zalik yang ngatasi mekaten kang tinutur daroja munggah derajat sinten asalapus sholat para ulama soleh puluhum sedanipun para ulama soleh lampai pun mekaten kula wau radhiya anhu. Dadi paman sintenipun tiyang asbakal lamun manjing subuh wa imatu tai sejane wong tangi judu sampeyan nok mikir donya bahwa mongko te wong kharijun metu antarikim saking dalane ulama salaf dudu golane ulama salaf tai judu sampean alhamdulillahilati akhyana ba'dama amatana wa ilain nusur tangi ajeng salat terus nopo biasa wiridan sampean tangi judu engko apa to ana wis mes ulama salaf senes lakune ulama salaf mbok kitab sampean sak pikul ndek ning gaene makana Yunus bin Ubaid rahimallahu ya kula ngendika Yunus mantai sapane wong kulam takun lamun ora ana ngendamu nggih wong apa tasbihatun tasbih utah dilantun utawa tahlil wong kita tun setunggal khairun luwih bagus minat dunya dibandingne dunya wa mafia lan barang kanon duwining jroning dunya sakjrone ati sampean sampean ndak luwih cinta tasbih sitok sampean tok sik ngebut nenopo wah kamang dagangan kono dagangan kono bahwa wong sing kaya ngono iku miman saking wong atara dunya kang milih dunya ngala akhirat tinggal akhirat wong dari tangi judul akhirat sampean subhanallah subhanallah subhanallah. Nah niku sampean terus nih ta mriki istighfar kabulullah terus istighfar sana sampai teko tuwek sampean terus nih. Bahkan Malik bin Dinar ya kulungan diko Malik bin Dinar ya kulungan piambai pun ya kulungan diko baman sapane wong koto balamun ngelamar wong adunya ing dunya tolabat noko nupri opo dunya mindu sangking wong kono dinawa agamane wong kang guru dunya man saman guru dunya dunya saman guru agama saman ditutul dilebok nih tang piambai agama saman utul kulihi kabeh agama pisidake ndam kanggo mas kawine donya layur dia ora rido orang ridani ngoten kan ora rido apa donya minu saking wandali kagejaba mengkono-mengkono dialap agamane man khotobah dunya sapa wong kang lamar dunya mburu tolabat ngupreh apa dunya minul saking wong dinau agamane dicomo kulau kalah agama sampean oh sing kata-kata kalah pun lakoni rukun ne som lima ndak komplit to aman ngendro wakana wonten sinten Sayyidi Syekh Abdul Hasan Sadali ya panya pun Abu Hasan Sadali sing nglaturaken priantun keparengan ilmu pitung segoro langit pitung segoro bumi. Ya kula ngendika sinten Abu Hasan Sadali adunya ibnatu iblis, dunya iki anak wadone iblis. Paman sapane wong kata balamun nguber marang dunya nglamar dunya kafura mongko akeh apa tara dudu abia midir-midire iblis ilahe datang wong wau. Bapak dunya niku. Amun buru dunya iblis bapake kok wedok nanggen anake wedok ngendane aku yang nggen anakku wedok kok. Sampean omae. Lah ta indah kala mongko lamun manjing sapa wong beng dunya manjing niku sampean neman sampean tasrupne kesaenan ngoten lho kan. Bayar-bayar zakat tak zakat, sodako tak sodako. Aku menguasai iblis. Ngindawa nombong kono bilkul yati. Ini tanda-tanda ini. Tanda-tanda ini sama dikuasai iblis. Mesti ini dunia ini sebagian sama sodako ini sama zakat ini mboten lah niku. Sama pun dikuasai iblis. Lakana wonten Sayyidi Syekh Abdul Hasan Sadzali. Lah kula ngeten iki kula bulan balene kanggo atine dhewe kok ya adunya ibnatu iblis dunya anak wadone iblis. Paman khotobah sapa kang lamar marang donya. Demen katuro mongko akeh apa taro buduhe biya mung midir-midire bapake donya yani iblis ilahe marang atine wong kono. Wae ndakora mongko awon rebu. Apa niku sapa wong bae donya? Akoma mongko jumeneng sapa iblis sing ndak nang wong kono bil kulate nguasai ati sampean kabeh aja kok wehne wong, aja kok sedakone lek golek angel-angel kok. Ha kuwi kok sedakone mesti kok tukokne pitik kuwi. Pitik sitok wis esuk sasi dadi loro-loro dadi wedhus terus ngono diomongi wonten sampean oh iya ya. Weman sedakone buaran sampean ro salah bah. Sampean eling salah bah. Kulo ngendika ingsun Abdul Wahab. Al-Murad kang dipun kersakaken bi khutbatihi niku. Lamar khutbah iki batihe adunya niku tamane ngarep-ngarep atus sampun puh. Sing sampean demene ta mriku abi dukul kang dipun kersakaken manjing biya iku imsaka oleh ngeker donya. Amsa kang ngeker wong alpadila luwian men saking donya dengan kajatin saking kajat liwari gurdin saringin saliani sejogang bongso sarah. Jadi mestinya zakat gak gelem zakat, mestinya sodako gak sodako. Paulima mongko kinauran anaman teman setune wong aroda ngarepaken anak iblis teman setune iblis iku laes kuno ndak manggon nginda ono wong kono matas wiji satane oleh rabi wong ae benata anak wadone iblis pakot trauma teman-teman aja somo kalah barangkan uratine mung ngakal kula niku pengin aja sampai setan nyedhet dateng kula ning sampean rabi anake setan. Hati sampean kubu dunya enggak mungkin ketekan. Sampean sadar apa sampean kepencut mriku sampean ngene iku kanggunan dadi mantune iblis. Bali dalika jarene mengkono kang tinutur kana wonten. Sapa si iblis iku ya salah suwasu sampean sumur piyambak ridu wong lae saking wudu. Setan waswas pi salati wonten salat diridu wal wudu wudu diwidu. Waniati nalikannya dirudu kuluh kabeh kang tinutur iku kasirun kathah kang santri manasih kang menungso alladzina wong yuhibuna kang padha kepencut adunya ing donya pe kulubim kan atine lek golek halal oleh kubu dunya dilarang. Walhamdulillah kabeh puji kulele kang gunane Allah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma la'il ma'illa ma'alam tanam fakiril mu'alimi walimu ta'alimina tawil umrahuma kasafik kasajadahuma fakirizkohuma kusnu hatimah matuhuma ya Allah salim lahuma min kulli bala'in di dunya wal akhirah ya min kulli fitnatin ya min kulli hammin wa min kulli kurubin bijahika ya Allah wa syafa'ati Muhammadin amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin.